Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلم رحمكم الله atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bisa berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bisa pelajari dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quranul Karim, dan demikian pula bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka di malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Berkata Al-Mu'alif rahimahullah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najiri rahimahullah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. La tu'attiluha min salatin nafilati wad-du'ai wal qira'ah fatakuna bimanzilatil kubur. Janganlah kalian mengosongkannya dari sholat-sholat nafilah, ya, karena sholat-sholat nafilah itu yang paling afdol dikerjakan di rumah. Jadi sholat sebelum duhur, sholat ba'da duhur, naam, kemudian sholat ba'da maghrib, sholat ba'da isya, qabla subuhi. Ini yang paling utama dikerjakan di rumah, sekalipun bisa dikerjakan di masjid, tapi yang paling utama, ya, an-nafilah itu dikerjakan di rumah. Sehingga kata Rasulullah, jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari sholat-sholat nafilah, dan jangan pula dikosongkan dari doa, qiraah, membaca Al-Quran. Fataku nabi manzilatil kubur, sehingga kondisinya seperti kuburan. Jadi kuburan itu tempatnya sepi. Naam. Tidak boleh di kuburan membaca Al-Quran. Karena di sini disebutkan, ya, kuburan itu tempatnya sepi. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Artinya kalau rumah itu diramaikan dengan sholat nafilah, diramaikan dengan addu'a, diramaikan dengan qiraah. Adapun fil kubur, la tajuzu alaih, tidak dibolehkan untuk diramaikan dengan salatun nafilah wa du'a wal qiraah. Wala taj'alu qabri idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, kata Rasulullah SAW. Al-idu ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. Apa yang berulang, maji'uhu untuk tempat yang didatangi, wa qasduhu dan dimaksudkan, min zamanin wa makanin, dari zaman dan tempat, dari waktu dan tempat. Ay la tattakhidhu qabri mahallal jitima'i turaddiduna ilaihi wa ta'tadunahu lissalati wa du'ai wa ghairi dhalik. Yaitu janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk berkumpul, untuk ijtima', kemudian berulang-ulang dilakukan. Turaddidunahu, kembali diulangi dan seterusnya. Lissalati, untuk salat, wadu'ai atau untuk doa, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Nabi melarang kita untuk menunaikan ibadah yang ibadah itu dikerjakan di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melarang, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ya, tempat kalian untuk berkumpul, kemudian di situ kalian sholat dan doa dan yang lainnya. Enggak boleh. Naam. Maka orang yang paham tauhid tidak akan ke sana untuk berdoa di sisi kuburan Nabi. Dia akan senang berdoa di Ka'bah atau berdoa di tempat yang lain, karena dia tahu bahwa Rasulullah tidak senang, tidak suka dijadikan kuburannya untuk tempat berkumpul, kemudian di situ mereka berdoa atau bersalawat ataupun yang lainnya. Dimanapun kita bersalawat, berdoa, atau kita mendoakan Rasulullah sebagaimana yang kita ucapkan ketika setelah adzan, ya, kita minta kepada Allah al-wasilah wal-fadilah, wasilah dan keutamaan, dan maqamah mahmuda, dan tempat yang terpuji, maka ini akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya selawat-selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ma yanaluni minkum minas salah. Apa yang sampai kepadaku dari kalian minas salah, dari salat, ya, selawat. Yahsulu ma'a kurbikum wa bu'dikum min qabri. Maka akan sampai kepadaku apakah kalian itu dekat atau kalian itu pun jauh, min kubri, dari kuburanku. Ya, dimanapun kita berada, ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka solawat itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Fala hajat bikum ila al-maji ilaih wa taraddud alaih. Maka tidak ada hajat bagi kalian untuk datang kepada kuburan Nabi dan berulang-ulang untuk didatanginya, tidak ada hajat. Bahkan Nabi melarang. Ya, Nabi melarang, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai idan, yang sebelumnya kita bahas, sebagai wasanan, sebagai tempat untuk diibadahi. Tidak boleh. Di sini saja kita bersalawat mendoakan Nabi, itu sudah akan sampai kepadanya. Dan Allah akan membalasnya dengan 10 asron, 10 salawat. Dan ini doa. Naam. Pujian Allah kepada para malaikat. Naam. Jadi kalau salawat Allah kepada hamba-hambanya, ini menunjukkan pujian Allah kepada hamba tersebut terhadap para malaikat. Oh, hambaku demikian dan demikian. Tapi kalau salawatnya malaikat kepada hamba-hamba, ini namanya addu'a, yaitu doa. Al-ma'na al-ijmali al-hadis. Mana ijmalnya hadis ini? Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tiril buyut min salatin nafilah fiha wa du'ai wa qira'atil Qur'an. Fatakun bimanzilatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah, melarang dari mengosongkan rumah dari salat-salat sunnah, salat-salat nafilah. Jadi yang afdol salat-salat sunnah itu dikerjakan di rumah, kalau sempat dikerjakan di rumah. Terutama yang dekat-dekat dengan masjid rumahnya, bisa dia salat sunnah di rumah, karena itu yang paling afdol. Ya. Salat-salat yang wajib itu dikerjakan di masjid bersama jamaah muslimin. Kecuali salat-salat sunnah yang afdol baru dikerjakan di rumah. Ya tinggal kita melihat, kalau sekiranya sholat sunnah di rumah sempat dan ketika berangkat ke masjid tidak terlambat, maka ini utama dia kerjakan di rumah. Tetapi kalau dia sholat sunnah di rumah ternyata sampai di masjid selesai sholat wajibnya, maka dia bersegera ke masjid. Berarti sholat-sholat nafilah dia kerjakan di masjid. Kecuali mungkin sholat-sholat nafilah yang dikerjakan ba'da sholah, ba'da sholatil wajib, ba'da sholatil wujub, setelah sholat wajib, seperti ba'da duhri. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat sebanyak 12 rakaat, kata Nabi, maka dia akan dibangunkan rumah fil jannah, dibangunkan rumah di dalam surga. Sultan, ayana sultan. Salat-salat apa saja itu sultan? 12 rakaat. Kum. Berdiri. 12 rakaat itu salat apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, berapa sudah itu? 6, 8. Terus. 2 rakaat setelah maghrib 10. 2 rakaat setelah isya. Barakallahu fik. Ahsanta ijlis. 6. Jadi itu 12 rakaat. 2 rakaat qoblal fajri. Arba rakaatin qoblal dhuhri. Wa rakaatain ba'da dhuhri. Wa rakaatain ba'da maghrib. Wa rakaataini ba'da isya. 12 rakaat jumlahnya. Barang siapa yang dia melakukannya, banallahu lahul baita fil jannah, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah fil jannah, di dalam surga. Nah ini, kalau dia mampu dia kerjakan di rumah, maka ini yang paling utama. Naam. Jadi jangan rumah itu dikosongkan dari salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Dan jangan pula kosong dari doa. Wal qiraah. Qiraatil Qur'an, kosong dari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sehingga kedudukannya seperti kuburan. Kuburan itu kan sepi. Di dalamnya tidak ada qiraah, tidak ada doa, tidak ada salat-salat nafilah. Sehingga kebalikannya bahwa kuburan itu memang sepi. Ini terkadang kaum muslimin terbalik. Rumahnya kosong dari itu, tetapi kuburan ramai dengan yang itu. Dan justru terbalik. Padahal Nabi menganjurkan kepada kita, rumah itu yang harus dibacain Al-Quran, dibacain doa, dikerjakan sholat nafilah, sementara kuburan itu harus sepi dari amalan-amalan itu. Tetapi kaum muslimin sekarang ini terbalik. Justru kuburan datang dia berdoa di sana. Naam, amalan-amalan lain, baik amalan itu diperintahkan ataupun tidak diperintahkan. Naam, maka laris para penjual kembang bunga. Apalagi hari Jumat. Ya go. Nah, iya. Sepanjang jalan ke Banjar itu kelihatan orang jual di pinggir-pinggir jual bunga. Tujuannya untuk para penziarah kubur. Naam. Sehingga seperti itu kondisinya. Li'anna nahya anissalat indal kubur wa qad taqarrara indahum fanahahum ayaj'alu buyutahum kadalik. Karena larangan dari sholat di sisi kuburan ini kode takoror, sungguh telah tetap indahum, di sisi mereka fanahahum, maka Nabi melarang mereka. Ini akidah yang harus kita pegangi, ya, yang harus kita mengerti. Jangan kuburan itu diagungkan setinggi-tingginya. Kuburan sebagai kuburan yang kita ingat, oh ini kuburan. Naam. Dimuliakan, tidak boleh diinjak, tidak boleh diduduki. Bukan justru kemudian diminta-mintai. Naam. Atau disembah-sembah. Atau dimintai berkah. Naam. Atau dihiasi, dikasih lampu-lampu. Atau dikasih kelambu-kelambu. Atau yang lain. Ya, milisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanha antikrori ziarati kubrih wal ijtima', dan juga Nabi melarang dari berulang-ulangnya untuk ziarah ke kuburan Nabi. Wal ijtima' indahu, dan berijtima', berkumpul di sisinya. Al wajin mu'tadin, ya, dari sisi yang tadi berulang-ulang karena untuk doa wa taqarrub, dan untuk taqarrub, mendekatkan diri. Kalau kita berdoa kepada Nabi, mendoakan Nabi, berarti berselawat, cukup. Di mana saja kita berada, selawat kita akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mendatangi kuburannya. Bahkan dilarang syadur rihal, ya, berlebih-lebihan untuk safar kecuali di tiga tempat. Ya, masjid Nabi, ya. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Satunya masjid apa? Masjidil Haram. Tiga tempat ini. Selainnya tidak dibolehkan. Syadur rihal. Li'anna dhalika wasilatun la syirik. Karena hal itu menjadi wasilah kepada perbuatan syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebentar lagi. Di negeri kita ada disebut haul. Naam, yang dianggap ulama di sini jadikan haul. Maka kalau mereka membaca hadis-hadis Nabi yang seperti ini, bagi mereka yang memahami maka mereka tidak akan melakukannya. Bagi mereka yang tidak memahami, ya, terus mereka mengagungkannya dan dianggap itu perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda yang seperti ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok umatku yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah berhala-berhala. Dan apa yang disabdakan Nabi SAW ini di masa hidupnya sekarang ini sudah mulai bermunculan. Mulai nampak satu persatu. Orang lebih senang ketika menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih mantap ketimbang dia berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dianggap wali, atau dianggap syekh, atau dianggap alim ulama, ataupun yang lainnya. Ketika mereka berdoa kepadanya, mereka lebih merasa mantap dan yakin ketimbang mereka harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurusi mereka seluruhnya. Yang memberikan kenikmatan mereka seluruhnya. Nah, ini termasuk tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Sudah mulai bermunculan satu persatu. Di antara tanda-tandanya juga kejahilan semakin banyak, sementara ilmu semakin sedikit, ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula, laki-laki semakin sedikit, kaum wanita semakin banyak, ini juga tanda-tanda ini sudah mulai bermunculan. Naam. Sehingga ada syariat apa di sana? Oh, Abu Nus sudah ketawa, belum diterjawab. Apa Abu Barok? Ada syariat apa di sana? Hah? Nah, ta'adud. Poligami katanya Abu Barok. Karena wanita itu semakin mendekati hari kiamat semakin banyak jumlahnya. Laki-laki semakin sedikit. Ya, karena peperangan-peperangan yang ada selalu yang meninggal kaum laki-laki. Nah, ini termasuk juga tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan semakin merajalela. Bahkan didukung perzinahan. Kemudian musik-musik. Kemudian apa lagi? Sutra. Ya. Dibolehkan untuk dipakai bagi kaum laki-laki. Ini termasuk tanda-tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula tadi kesyirikan akan ada dari umatku, sekelompok dari umatku yang mereka menyembah ausan, menyembah berhala. Wa amara bil iktifai min dalik bi katrati salati wa salam alaihi fi ayyi makanin min al-ard. Dan Rasulullah memerintahkan untuk merasa cukup dari hal itu dengan banyak berselawat dan salam kepadanya di mana tempat saja di muka bumi ini. Kita bisa berselawat kepada Nabi. Dan itu selawat kita akan sampai kepada Rasulullah. Bahkan Allah akan membalas sampai 10. Ya, 10 kali lipatnya ketika kita berselawat kepada Rasulullah. Maka ketika kita mendengarkan Rasul disebut namanya, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad Rasulullah disebut namanya, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan itu, maka Allah akan membalas kita 10 kali lipatnya. Ya, enggak usah keras-keras, pelan-pelan aja, sir aja. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah disebut namanya. Li'anna dzalika yablughu minal qarib wal ba'id. Al-hadin sawain fal hajat ila ilantiyabi qabrih. Karena hal itu sudah sampai kepadanya apakah dari jarak dekat ataupun jarak jauh. Sama saja. Ketika kita banyak berselawat, maka akan sampai. Tidak ada hajat untuk mendekat atau mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hajat. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab, anna fi hasman al madat asyirk, bahwa di dalam hadis ini ada larangan al madat asyirk, yaitu dalam perkara syirik. Wasaddan lituruki almusilati ilaih, dan untuk menutup jalan yang mengantarkan kepadanya. Haitsu afada annal kubur la yusalla indaha, dan berikan faedah bahwa kuburan itu bukan tempat untuk sholat padanya. Wanha ijtima'i inda qabrih, dan Rasulullah melarang untuk berkumpul ijtima', ya, di sisi kuburannya. Wa tiyadil maji ilaih, dan terus berulang-ulang datang kepadanya, dijadikan sebagai adat kebiasaan. Ini larangan. Lian adalik mimma yuwasilu ila syirk, hal itu bisa mengantarkan kepada syirik. Kalau dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan, ini tidak ada contohnya. Kalau dia langsung meminta kepada penghuni kubur, ah ini terjadi dalam syirkul akbar. Wal'iyadu billah. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, sadut turuk al-mafdiyati la syirk minas salati indal kubur wal gului fi qabri sallallahu alaihi wasallam. Menutup pintu atau menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik dari sholat di sisi kuburan dan berlebihan terhadap kuburan Nabi SAW. Biayyaj'ala mahala jitimai wartiyadi taratabulahu ziyaratun makhsusah. Yaitu dijadikan tempat kuburan Nabi sebagai tempat untuk ijtima, dan terus mereka melakukannya berulang-ulang, atau bahkan mereka menyebutnya dengan ziarah-ziarah khususoh, maksusoh, ziarah-ziarah khusus. Yang kedua, masyru'iyatus salat wassalam alaih fi jami'an ha'il ab. Ya, disyariatkan untuk bersalawat dan salam kepada Nabi di seluruh penjuru alam semesta ini. Jadi di mana saja kita berada, kita bersalawat kepada Nabi, akan sampai salawat kita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti harus mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, annahu la maziyata lil qarib min qabli sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keistimewaan karena dia dekat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keistimewaan atau tidak ada kelebihan. Pokoknya siapa saja yang bertakwa kepada Allah walaupun jauh dari kuburannya, maka dia yang mendapatkannya. Yang keempat, al-ma'nu minas safar li ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam. Larangan mana'a, apa tri mana'a, wazannya apa ini, mana'a yam, mana'a yam na'u man'an mani'un mamnu'un mamnu', kada boleh, tidak boleh. Nah, ini kita ketemu wazannya di sini ya, al-man'u man'an, ini masdar ini. Ya, larangan, cegahan minas safar, dari safar li ziarati qabri sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ke sana, ya, ibadah umrah, ya, kemudian kita keutamaan salat di Masjidil Haram dan keutamaan salat di Masjid Nabawi. Adapun di sisi kuburan Nabi tidak ada. Itu aja yang bisa diraih keutamaannya. Di kuburan Nabi, di sana ada banyak polisi, dicegah kok. Antum mendekat sana langsung dicambuk. Diusir. Bagaimana Abu Barok? Diusir ya orang sana ya? Antum pernah ke sana kan? Nah, diusir. Orang yang mendekat di kuburan Nabi diusir. Diar. Hah? Ah, di Raudhah itu dianjurkan juga. Ya, dianjurkan untuk berdoa di situ. Ada itu tempat untuk terkabulnya doa. Mbah sudah pernah ke sana ya? Oh iya, kemarin Mbah sudah. Alhamdulillah. Naam, itu tempat, salah satu tempat ya yang dikabulkan seseorang ketika berdoa di situ, bukan di kuburan Nabi. Nabi melarang, Nabi sudah berwasiat. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id, tempat ijtima untuk berkumpul lalu kalian sholat dan berdoa. Nabi melarang. Yang kelima, yang terakhir, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, ya. Himayanya Nabi, ya, penjagaan Nabi, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari arah tauhid. Naam, jadi dia betul-betul memurnikan akidah umatnya dari hal-hal yang bisa mengarahkan mereka kepada kesyirikan. Dijaga oleh Nabi SAW. Ini kuburan Nabi sudah seperti itu, Nabi melarang, apalagi kuburan yang lainnya. Nabi saja sudah melarang kuburannya untuk dijadikan seperti itu, apalagi hanya kuburan umpamanya kesolehannya, kadang tahu dia sholat, dia soleh apa enggak, kadang sholat berjamaah, kadang muncul. Kemudian ketika dia meninggal, bilang, oh ini dulunya ini bisa terbang, biar bisa terbang, burung aja bisa terbang. Mentang-mentang bisa terbang, katanya ini harus dimuliakan, harus dimintai, dan harus itu. Nah, biar terbang. Atau dia berjalan di air. Speed aja, kapal aja bisa berjalan di atas air, tidak diibadai. Iya kan? Banyak yang berjalan di atas air. Yang diibadai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memiliki keanehan-keanehan seperti apa. Kalau Allah merintahkan kita untuk ibadah kepada Allah, ya kita ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita ibadah kepada yang lain. Karena yang menyelamatkan kita, ya, dunia dan akhirat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menaungi kita pada yaumul kiamah ketika matahari didekatkan, itu hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, orang yang senang hatinya ke masjid, itu akan didaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul kiamah. Yang mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka orang-orang itu akan mengalirkan keringatnya sesuai dengan kondisi dosa-dosanya. Semakin banyak dosanya, maka semakin banyak keringatnya. Bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya kalau memang kemaksiatan dan dosanya juga banyak. Nah, masyarul ikhwa rahimakumullah, ini yang kita bisa baca dan pelajari. Karena malam ini kita akan menjemput ustaz yang datang, maka kita cukupkan sampai di sini. Dari sisa waktu mungkin bisa dimanfaatkan untuk istirahat sambil menunggu salat isya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.